Jadi cerita kan ngoten, walhasil akhirnya tukaran, mergo Qabil gak terima. Pas tukaran dipisah Nabi Adam. Angger sing takor rupe sukses berarti ikhtiari bener. Ya mau Habil nyembelih wedhus, sing Qabil seneng buah-buah. Mulane seneng buah-buah niku rada masalah dianggap simbole wong-wong sing seneng mapan. Mulane kene Umar ora usah di buah-buahan akeh-akeh, cukup gedang siton, sesuk katesne siton ora usah. Semua buah-buahan wonten kowe iku risik kurbane sinten? Qabil. Tapi sing melarat teman-teman ya kliru, dhisik Habil saleh iku omahe cek penuh daging, paham ya. Perkarane kurbane cek wedhus. Ora pite, mergo bedigasan pite niku. Jadi ada sebuah toriko sing ngaramno anak buahe mangan pite. Perkarane wong ku pakwane kaya sing dipangan. Ya repot ta ngono to. Repot. Ya repot lah kalau terus ya repot berarti tidak sering mangan melut tak bulat ini berlebihan, tapi kalau ini kenapa? Berlebihan, ini biasa mawon. Kalau lagi buatan fanatik itu biasa tapi kalian kalau rasa senang mangan, jadi kan unsur hewani saya kan tidak banyak kalau rapati senang kenapa? Mangan walhasil akhirnya Qabil korbannya tidak diterima Habil diterima. Terus semenjak itu juga akhirnya walhasil Qabil mateni Habil. Jadi makanya konflik wedoan konflik tertua. Mental membunuh ya mental tertua. Pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan wong wedok dan saling membunuh. Enak orang tukaran kira usah gawa. Itu tradisi terlama. Nggih, tradisi terlama manusia. Mesir kok bentrok podo Islame, Irak, Syria kok bentrok, bentrok itu tradisi terlama. Demi wedoan di ruang itu karan, tradisi terlama. Biasa, jadi biasa mawon. Nurep nopo biasa. Sekabeh kejadian yang tadi gini, wau inna solati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillahi rabbil alamin. Macam-macam yang nanti yang tasawuf ngarteno. Kabeh ku kersane Allah. Nanti yang fikih ngarteno semua ibadah kita diikhlasno ora golek imbalan namung kabeh dipersembahkan kangge Allah. Cuma teori fikih ini ada kelemahannya, kesannya Allah itu butuh kita kasih. Padahal kita bisa sholat yang nganggo hidayate pangeran, iso zakat nganggo donyane pangeran. Kok kowe ngrasa zakat itu donyane sapa? Mane sing bener nggih teori tasawuf, kita iso sedekah ya kersane pangeran. Sing kita sudah kono nggih donyane pangeran. Berarti lillahi. Nah, jadi lillahi taala artinya nak cara tasawuf itu bahwa semua kebaikan kita ini karena Allah, karena hidayat Allah. Nak cara fikih mboten kesannya kita yang berbuat lalu kita ikhlaskan tawo. Tapi pertanyaannya kan kita bisa berbuat itu pakai fasilitas apa? Hidayatnya Allah juga kan? Nah, makanya ilmu tertinggi dianggap tasawuf karena tasawuf ini yang benar-benar lillahi rabbil alamin. Tapi fikih juga baik karena uang kan seneng GR tuh nak muni. Aku alhamdulillah berzakat. Muni aku alhamdulillah berzakat. Itu kan ora jelas. Muni aku yang ngrasa dekne pelakune, muni alhamdulillah kersane Allah itu ya bahasa paling gak jelas. Tapi ya apik muni ngono, aku alhamdulillah bersolat. Ya pamer nak aku bersolat, tapi ya ngakoni nak kabeh kersane Allah. Lah nak kersane Allah sing dipamer apane ngene ya ora jelas. Ya tapi itu apik lah. Nyemunin apa? Aku alhamdulillah. Bersolat itu ya bahasa agak jelas. Ya agak jelas juga bahasa itu. Tapi ya sebenarnya. Faham geleng-geleng itu. Terus sholat niku. Ini yang keempat kalau cerita ini. Hikayatu sholatil khosiin. Saya baca di beberapa kitab. Sayyidina Umar niku dipanah. Panah niku rak wonten mata pancing. Jadi nak melebu niku ditarik sakit. Ya. Nak ditarik apa? Sakit, sakit sekali, ditarik dokter paling canggih pun sakit. Akhirnya si Dinomar kondo, engkau tarik pas aku sholat. Gue aku naik sholat itu lali. Tenan, pas beliau sholat, ditarik uga ubah blas. Ditakok ikut jenengan ora kroso blas ora. Mosok aku ngarepe pangeran, eling pangeran kroso lor, kan dadi aneh. Tapi alhamdulillah kue kroso, sing aneh ya kue ngusuan pangeran. Kok roh, ono wong liwat ya roh. Jadi Sayyidina Umar jadi khusus Sayyidina Umar nganti dipanah, ditarik wak kangelan loro, pesen yang kok aku tarik pas sholat. Mulane ora ana sahabat mati kecuali pas salat. Mergo pembunuhe roh paling lengah iku pas salat. Umar dipateni pas salat. Aku yakin wong nakal mateni rugen pas salat ra iso yakin aku yakin. Plengane ngono jepi. Semasa salat tetep siaga ya. Iku sirine kena apa Umar dipateni pas salat. Kok musuhe ku ngerti sahabat tuh paling lali nak pas sholat. Sayyidina Ali kabudutnya gak pas sholat. Dan alhamdulillah cerita itu gak ada sekarang. Karena yang sholat luwes canggih, luwes apa? Canggih. Wah, tetap konangan. Sholatnya pelengahan dis. Konsentrasi penuh menjaga diri sendiri. Nanti gak elek pangeran. Jadi justru itu nunjukno hebatnya Sayyidina Umar. Wes ngerti dalam bahaya tetap sholat. Nah, sekali sholat gak elek pangeran tenanan. Mboten roh bles. Sayyidina Utsman nggih pas deres Quran wae rata-rata ulama dulu begitu. Lha niku masyhur Sayyid Ali Zainal Abidin tuh pas dia salat blandar ceblok sampai bajunya sobek omah kobong dekne ra roh. Ditulung siapa saja enggak tahu ya dia kan asik mbek pangeran. Mosok jarene mosok aku pas madhep pangeran eling liyane. Nah, tapi kita-kita ora iso kan bayangno salat-salat. Kayak kelas ngoten niku. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad saf paling gurih niku yasma'u azizu sotri ka azizil mirjal. Nabi nak salat niku sing gurih niku ngerti dentuman dadane Nabi sang wedine nang pangeran kados banyu sing umum. Ka'anna husya alaih sampai Nabi meh pingsan saking wedine pangeran. Ini disebut taqsa'iru min hujuludul ladina yakhshawna rabba. Jadi Allah nasala ahsanal hadithi kitabam mutasyabiyah masan ya taqsha'iru min hujuludul ladzina khasyuna rabbahum. Makanya potensinya orang-orang soleh itu jarang sholat sunat karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa meh kudu kesemper. Nah, alhamdulillah kita-kita kan sholat biasa saja. Berarti qobliyah ya oke, ba'diyah ya oke, sholat ya oke, tapi cara dipateni wong ora iso. Ya tetep roh, tetep apa? Ngomong rasanya kerungu. Parah-parah sholatnya awal ini parah-parah. Sholatnya rian para sahabat itu menjadi luar biasa. Sampai orang kafir nak apa nyerang. Sampai ada sholat khawf itu sampai orang kafir sepakat kok nak nyerang Muhammad. Itu pas nopo sholat. Sampai akhirnya Allah gawe rukhsah wonten sholat khawf. Sholat dimana separuh shaf jaga musuh. Mereka Nabi nak sholat itu lali. Sahabat nak sholat dilali. Akhirnya gini ku, dalam sistem keamanan jadi kelemahan sahabat gini ku. Akhirnya Umar sholat di depan umum. Lalu di depan umum, kok iso lali kabeh? Mestinya nak Umar lali kan makmum ruhin Mustafa eling buat. Tadi sing shof awal dua, ni ku lali kabeh. Lho nggih Imam agak ngarep. Ni Abu Lulu Al Majusi ku iso liwat. Yo nganti do Umar, yo selamat. Mungkin sholat kabeh. Nak saya kira iso, aku yakin iso. Wah kena shof gurih si jiwa sih. Nyak-nyak masjid semua kedua tau sih, sholat omong ya tenang sih. Lha gue sanggupnya baru kayak pangeran, alhamdulillah. Jadi Umar itu tengarep, paham ya? Abu Lulu maju, aman. Mereka sing sholat rasadar itu kabe orang kok Umar tok. Lha mau Umar ngoten liane buatan nak kecekel tengguri itu. Hebat nih. Si Dinali malah lucu menang, mendeleng no ada ya mulai dulu ya ada intelijen namanya jasas dan itu saya tiru Dawi Sidin Ali jasas itu ya cara niki mata-mata ya Amirul Mukminin orang Khawarij itu berambisi betul membunuh anda mbok sholat mbok tidak usah sholat jamaah di masjid kita-kita ini menjaga anda di rumah. Sidin Ali jawab hisni ajali. Jadi masyhur Sidin Ali ngendikan yang menjaga saya itu ajal saya bukan pengawal presiden. Kalau saya mati sekarang, penjaga enggak ada artinya. Begitu juga aku nak rawaye mati. Iku mbok wong niat mati ini aku yo ora iso. Sepintas ngendikannya ini hanya klis, tapi nak bangen-angen bener. Saman delok saiki, misale Pak Harto itu prajurit perang mulai dulu, matine yo ning omah. Kok ora pas ketembak musuhe, padahal sak urip-uripe perang. Khalid bin Walid niku sahabat paling banyak perang. Mulai zaman kafir mimpin panglima sing panglima kafir ngelawan perang Nabi perang Uhud itu panglimanya sinten Khalid.

Mulane kira rasa kepen dadi Abu Yazid Al-Busami muter-muter ning langit. Mulane kula ora seneng dadi wali sing munggah ning langit, tapi pikir ora ana gunane. Mergo munggah ning langit ya delok kekuasaane Allah, ning bumi ya delok kekuasaane. Mulane jadi Sidin Ali, lah aku ada dududon alam malakut, imanku ya ora tambah. Ono sahabat takok, lah maksud ora tambah piye wong tambah ora akeh. Ndak ra padha wae, kabeh gelaran rahmate Allah, kekuasaane Allah. Mbok diterangno nganti mati kesimpulane ya sitok, innallaha ala kulli syai'in qadir jadi Sidin Ali. Mlane lauku sifal ghotok mastatu yakinan, mbok donya dibuka keyakinanku ya ora tambah. Lha iki disebut ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dadi Allahul ladzi khalaqa nabas, Allah sing gawe langit bumi, terus wa minal ardi napa mislakun. Terus ya tanazzalul amru sak terusin. Mulane sampean dadi manusa nu sekali-kali pede, imanmu wis kaya malaikat. Maksudnya dalam arti nak malaikat bangga ndelok ajaib alam malakut, kowe kudune ya bangga ndelok ajaib alam bumi. Tapi kowe iku goblok ndelok nyamuk iku mbok anggap probleme tok. Engger nyokot mbok ceblek, mbok nyokot tambah nyamuk mangkel. Wong tak dudono ayat kok diceblek ilahe mulane. Mulane nyamuk itu nyokot wali itu rapati minat perkara ini dikne itu bisa jadi ayatnya pengiran tenan. Tapi nyokot itu semangat perkara ini kita duduk no, kok malah gak paham itu disebut inna woha la yastahi ayat riba masalam ma'ba'udotan fama fawqa wancin kalau bayang no ngotin wes ora usah duwe nyawa lah misalnya pemahat patung mawon. Mpun nah contoh gampang pemahat patung ora usah nyawa. Uang kon gawe patung gajah, iku jek akeh sing sanggup. Paling banter butuh watu gede. Saiki kon gawe patunge nyamuk seukuran nyamuk. Wes ah, mbok sekolahe nang Amerika, Inggris entekno sekolahe. Nek iso gawe patung nyamuk. Wes ora usah nyowo. Mulane pangeran gawe ayate pangeran ora gajah, sing gawe patung gajah iso gampang. Butuh watu gede ge patunge ora usah nyowo, tapi kan gawe patung nyamuk. Mbok nganti muwati nganggo teknologi paling canggih. Mbariku ya ana telalene kudu bolong piye. Lah iku mulane pangeran nunjukno Allah iku ora isin gawe conto nyamuk. Perkarane ya nunjukno ajaibe kekuasaan. Lah iku sing ape digawa Sidin Ali cocokan mbek malaikat Jibril rencanane paham piye. Nek ndekne nyontono ajaib malam malaku ndekne ape nyontono napa? Nyamuk. Paham piye ape nyontono napa? Nyamuk. Nah, Nabi Musa ya ora kurang pasal nyuwir ini dikenangan nyontokno napa wae. Wong nggih kewan sing mangan ning jero watu. Paham gitu dadi. Mulane niki ajaibe pangeran. Mulane Nabi Sulaiman dadi raja gedhe nate dites mok perkara semut. Nabi Sulaiman iku duwe pasukan kuda sing hebat. Bareng ape melintas ning satu daerah ternyata ana konvoi semut napa konvoi semut. Iku pangeran ngukur tingkat kearifane Sulaiman. Ternyata si ketua semut itu ngomongno ning anak buahe. Qalat namlatu ya yuhannamlut khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu napa wa junudu. He pasukan semut, ayo ganti haluan. Iki Sulaiman ape liwat aja sampai kita didak-idak jarane Sulaiman. Terus Sulaiman gak roh. Wah, Sulaiman rada tersinggung ngendi Nabi darane napa ora roh. Lan fatabas sama dhahikam min qawliha jare Sulaiman. Semutai bijak kepen nyelamat to anak buahe ora tak idai kudaku mosok aku sing nabi ora napa bijak. Akhirnya Sulaiman instruksi, "Hei kuda, jangan lewat jalur ini karena ini lintasan semut. Kamu harus pindah aja nih." Pindah, jadi enggak sesuai prosedur awal pindah. Akhirnya barang pindah niku semute matur nuwun. Berarti Sulaiman nabi tenan. Mikir napa? Keselamatane napa? Semut. Akhirnya ketuane semut niku nazar. Nak ndekne nabi tenan tak kei hadiah ditampa. Niku semut itu bentuk nyolong bobotnya ya raro. Wah, jauh gula sih tok tok. Satu biji gula. Niku disewakno Nabi Sinten. Niku disambut oleh Nabi Sulaiman. Perkarane hadiah satu biji gula. Lalu niku bareng badhe nyukani niku semute menek menek ngantos tok ilate Nabi Sinten Sulaiman. Terus didahar oleh Nabi Sulaiman oleh nangis. Semut wae rahmatur. Niku Sulaiman. Jadi tahu menghormati hadiah ini bobot semut. Nak dek ini nabi tenan mesti nompo dengan sepenuh hati. Tapi nak dek ini nyepel, ano berarti gak nabi. Nah, saya gigi kiai, gua nak salam tempel sidi, gua rapati didel lo. Kulon ni gua sering didek bujuk kulon. Niki kisah nyata, sampean kudu nerimo. Niki kulon terpaksa cerita mergo gei tiba. Kalau kadang kundangan, tapi jika itu yang duit 10.000. Kadang kan yang sebagian daerah penting bagi alam templek bagi ayah aku dua kes pulai. Ini sering kulo tumbas no beras. Dek dua iki kudu buk pangan anak bojoku ben ra sombong. Dua iki oleh wong melarat. Jadi nak dua gede gue jihad, nak dua cilik gue ngilangi sombong kudu buk pangan. Ben eling sebagian dagingnya anak-anakku dikai wong melarat. Iku kudu eling. Cukup pepe untuk salam tembelak 1 juta terus lali sing 5.000. 5.000 kudu dadi daging ben kuwi iling-ilingan nak kita tau duwe daging sing tumbuh sangka sedekah wong napa melarat. Lah sing duwe gedhe nggo jihad. Ya penting mergo nak duwe cilik ora kena nggo jihad entek ning dalan paham ngene. Mergo tak tiru Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman iku Bilqis ngutur raja ora iku ukurane gampang. Nak Sulaiman tak hadiahi emas kok silau berarti gak raja, ndekne raja. Tapi nak ora silo berarti dekne nabi. Lah Sulaiman yo nabi mlete, jeneng nabi rata-rata nabi raja dia ana mlete. Bilqis nu buta emas pirang-pirang. Emas iku diadahi cara mriki diadahi ada sing sae ngoten dibingkis. Bar bingkis sik diadahi ning peti sing apik sik didakok dhuwur napa kuda, didakok dhuwur napa kereta, kereta kuda. Pokoke posisi emas iku begitu mulya. Nabi Sulaiman yo nabi raja. Cung glodokan jaran itu gawe kemas terus gon-gon sampah ya gawe kemas glodokannya jaran itu no, cara mereka no, ada jaran itu kandangnya jaran bareng utusannya Bilqis gawe emas ning kereta itu begitu terhormat di kaipita di apa jubule roh emas ning gone Sulaiman di glodokan apa? Jaran wah meriang kan segawa dia leyo barang melihat barang mulia ning ini ning ini artinya enggak mungkin Sulaiman seneng emas ning kene dige. Ada napa? Jaran. Wis mulai meriang, mulai lemes sih, waduh. Mulane Nabi Sulaiman ngendikan nak nyek irji ilaihim falana tiyannahum bi junudillah qibala lahum biya. Dari Nabi Sulaiman sebut ini pas qala atumi dunani bimal fama atani ya wa khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Lha olem goblok. Iku sapa gawa apa emas? Olem goblok, emas kok mbok mulyakno nganti ngono. Mbok angkat ning kereta, mbok bungkus. Emas ning kene iku digawe glodokan apa? Jaran. Kuwe mbek emas ijek seneng, wis go mulai aku ora ono gunane, Mas. Lha iku Nabi Sulaiman, untuk emas pirang-pirang dekne nolak, tapi untuk hadiah semut satu biji gula ditompo. Marhaban jare kancaku. Lah Nabi Sulaiman lucune menang iki ora kena mbok tiru ne. Dekne ku anggere esuk ku pejamaan anggere pejamaan dhuwur senengane ning teras masjid. Golek wong paling melarat ning sing ngenteni jamaah. Terus dekne lungguh. Takoki, miskinun yujali si miskinan. Aku yo melarat koyo kuwe, wis padha melarat ya jagongan ku piye. Pantene sing dijajakan yo rada ngenyek melarat apane dunyo sampean. Tapi Nabi Sulaiman senengane mrene. Miskinun yujali si miskinan. Ayo padha melarat ya apa jagung. Iku Nabi Sulaiman. Jadi jangan kira di bawah kemauan Sulaiman ku tawadhu'e sak boleh jare. Miskinun yujali sunup miskinan. Ayo padha melarate ya, ada jagungan ya terjagung. Karena ndekne ngerti kabeh ku donyane Allah Subhanahu wa taala. Ndekne tauhide mantep ora melok duwe blas. Lah kita di dhuwit 30 juta tak miliar te ngrasa mlete mergo ngrasa wae. Lah iku urung inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Paham kita di rumah makome para nabi nu Sulaiman ngoten nggih ora ana pengaruh nggih tetep tawadhu. Sampai saking tawadhuin mempertimbangkan keselamatane napa sem mane diarani surat namel surat napa semono. Dadi nek saiki ana tokoh-tokoh sing nyelametno kewan niku saiki dislametno kewan-kewan langka sing regane larang-larang. Sulaiman kelas kiat menyelamatkan napa semut. Tidak ngenten to sak niki LSM-LSM sing kiat menyelamatkan apa? Semut. Oh, gak tanggung-tanggung mumpung sak mono iki. Eling-eling wae dawuh Sidin Ali, lauku sifal ghata mastatu yakinan. Dadi kowe nek ndelok ayate pangeran ra usah ke ngenteni ndelok langit sapi itu. Kowe ndelok semut, ndelok nyamuk iku wis nunjukno ayate napa? Pangeran. Nek jare Sidin Ali aku ra butuh mlaku-mlaku ning langit. Wong aku tiap dina ya roh ayate kekuasaane napa? Allah lauku sifal khotok mastatu napa yakinan